Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya, melanjutkan atau menghubungkan dengan yang sebelumnya terakhir kemarin, yakni pada rubai mazid. Terakhir pembahasan tentang rubai mazid bi harfin, dengan penambahan satu huruf, yakni menambahkan ta pada awal atau sebelum fa kalimat. Wazannya menjadi tafa'lala, yang asalnya rubai mujarrad, ya, wazannya fa'lala, kemudian mazid dengan menambahkan ta di awal menjadi tafa'lala. Dan pada rubai mazid ini hanya ada satu bab ini untuk yang penambahan satu huruf tafa'lala. Kemudian selain dari itu, ada pula beberapa bentuk fi'il yang sebenarnya tidak termasuk rubai, baik rubai yang mujarrad maupun yang mazid. Jadi asalnya, aslinya fi'il-fi'il tersebut, kata-kata tersebut, ini termasuk yang thulatsi. Adapun dengan adanya bentuk tertentu atau penambahan atau diubah bentuknya menjadi serupa dengan rubai, menyerupai rubai, maka yang asalnya tadi thulatsi kemudian dianggap sama dengan rubai yang kemudian disebut dengan mulhaq. Jadi rubai mulhaq, sebagaimana dulu dibahas pada rubai mujarrad, yang rubai mujarrad ini aslinya hanya ada satu bab, satu wazan, yakni fa'lala, kemudian disertai, diikuti oleh mulhaq rubai mujarrad tersebut. Jadi mulhaq dari rubai mujarrad dulu disebutkan ada 7 bab, 7 bentuk. Nanti bisa dimurojaah kembali di halaman 9-10 dari kitab Amfilah ini, atau 10-11 ya. Dulu disebutkan bab mulhaq tersebut pada rubai, yakni fa'lala, kemudian fa'u'ala, fa'i'ala, fa'wala, kemudian fa'yala, fa'la, dan fa'nala. Itu mulhaq pada rubai mujarrad. Kemudian di sini pada rubai mazid ini juga ada mulhaqnya, karena rubai mazid dari mujarradnya tentunya juga tadi, pada rubai mujarrad ada mulhaq, maka yang rubai mazid ini juga ada mulhaq. Dan sebagaimana yang mujarrad, yang mazid, mulhaq ini juga aslinya dari thulatsi. Di sini disebutkan yulhaqu thulatsiyu bi tadahroja. Thulatsi, jadi asalnya dari thulatsi, kemudian dibentuk sebagaimana rubai, mulhaq pada rubai, dalam hal ini mengikuti wazan tadahroja. Jadi thulatsi mulhaq diilhaqkan, disertakan pada wazan tadahroja, yakni rubai mazid ini. Nanti dicontohkan bentuk-bentuknya. Kemudian faedahnya apa? sulafi yang mulhaq pada rubai mazid ini. Yang pertama, li mutawa'ati mulhaqi dahraja, untuk mutawa'ah, ya, mutawa'ah dari mulhaqnya dahraja. Ya, jadi mulhaq pada rubai mujarrad. Ya. Nahwu sebagai contoh, jalbabtu zaidan fa tajalbaba. Jalbabtu ini mulhaq pada rubai mujarrad. Ya. Jalbaba, ya, mengikuti wazan fa'lala, atau dari contoh tadi dahraja, ini mulhaq pada rubai mujarrad tersebut. Ya. Kemudian fi'il berikutnya diubah mengikuti wazan tadah roja tafah lala menjadi tajal baba. Tajal baba, ya. Tajal baba dari sisi bentuknya seperti rubai mazid dari dah roja menjadi tadah roja, ya. Jadi yang mujarad tadi rubai mujarad fa'lala atau contohnya dahraja, kemudian mulhaqnya jalbaba, ya. Kemudian yang rubai mazid wazannya tafa'lala atau contohnya tadahraja, kemudian mulhaqnya contohnya tajalbaba. Dan di sini makna mutawa'ah, tajalbaba mutawa'ah dari jalbaba. Sebagaimana, ya, tadah roja ini mutawa'ah dari dah roja. Dah roja menggelindingkan, menggelincirkan, tadah roja menjadi menggelinding, menjadi tergelincir. Itu mutawa'ah. Jalbaba memakaikan, di sini maknanya baju kurung, ya, jilbab, ya. Makna asal di sini jalbaba memakaikan baju kurung semacam jubah ini. Jadi jalbabtu zaidan, aku memakaikan baju kurung atau aku memakaikan jubah kepada Zaid. Fa tajalbaba, sehingga tajalbaba dia, yaitu Zaid, menjadi memakai jubah, memakai baju kurung. Ini mutawa'ah. Contoh yang berikutnya, wa jawrabtuhu fa tajawraba. Jawraba, ya, jawraba, kemudian ta sebagai fa'il, ha sebagai maf'ul bih, ya. Jawrabtuhu, ya, fi'ilnya jawraba. Ini mutawa'ah, alhamdulillah. Jawraba ini mulhaq pada dahraja, pada fa'lala yang mujarad, kemudian dibentuk menjadi tajawroba, ya, fa tajawroba. Nah, tajawroba ini mulhaq pada tadah roja, pada tafak lala, dengan makna mutawa'ah dari jawroba tadi. Ya, jawrabtuhu, aku memakaikan kaos kaki pada dia, pada Zaid. Ya, jawroba di sini artinya memakaikan kaos kaki. Dari kata jawrobun, kaos kaki, jawroba memakaikan kaos kaki. Fa tajawroba, lalu atau sehingga tajawroba dia, yaitu Zaid dalam contoh ini, dia memakai kaos kaki. Dia menjadi memakai kaos kaki. Nah, di sini tajawroba mutawa'ah dari jawroba. Jadi mulhaq, dari rubai dengan makna mutawa'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah atau makna yang kedua, walid tashbihi li asbil fi'li, untuk menunjukkan tashbih, penyerupaan pada asal fi'ilnya. Jadi fi'il tersebut dibentuk dari kata dari kata tertentu, untuk menunjukkan sesuatu menyerupai dari asal fi'il tersebut, dari kata tersebut. Nahwu contoh, tasyayyubana amrun, ya, tasyayyubana, ya, wazannya tafa'lala, dia mulhak kepada tafa'lala. Ini wazannya tafa'ala, alhamdulillah. Tasyayyatana wazannya tafa'ala mulhak pada tafa'lala. Ya. Nah, kemudian maknanya apa di sini? Tasyayyatana ini dibentuk dari asal kata yaitu syaitan. Ya, syaitan kemudian dibentuk menjadi fi'il ini tasyayyatana. Jadi asal fi'il tadi syaitan dari kata syaitan kemudian dibentuk menjadi tasyayyatana untuk menunjukkan apa tadi? Tashbih, menyerupai. Ai, jadi maknanya apa? Fa'ala fi'la syaitani. Dia berbuat dengan perbuatan syaitan. Dia berbuat menyerupai perbuatan syaitan, seperti perbuatan syaitan. Jadi makna dari tasyayyatana berbuat, berlaku sebagaimana syaitan. Ini makna tashbih. Ya, tashbih pada asal fi'il tersebut. Jadi ini dua makna dari mulhaq pada rubai mazi. Kemudian wazannya yang mulhaq kemarin disebutkan pada mulhaq rubai mujarrad ada 7, tentunya di sini juga ya ada 7. Ya. Dan perhatikan nanti wazan ya, itu akan sama ya, wazan-wazan yang mulhaq di sini itu nanti akan sama bentuknya dengan yang rubai mazi tafa'lala. Ya, wazan bentuk secara umum sama, hanya berbeda huruf-huruf yang menyusunnya. Ya. Jadi ingat kalau rubai itu huruf aslinya ada 4 ya, fa lala dengan fa ain, fa kalimah, ain kalimah, kemudian lam kalimah yang pertama dan lam kalimah yang kedua dengan catatan huruf pada dua lam itu berbeda. Jadi kalau fa'lala ataupun mazidnya menjadi tafa'lala pada rubai yang asli bukan yang mulhaq ya, itu lam pertama dan lam kedua hurufnya berbeda. Contohnya dahroja, tarjama dan seterusnya. Jadi lam pertama dan lam kedua itu hurufnya berbeda. Ini yang rubai yang asli demikian. Ya. Adapun yang mulhaq itu nanti lam pertama dan lam kedua ya, di antara salah satu bentuknya yang mulhaq itu sama. Tadi contohnya jalbaba ya, lam pertama ba, lam kedua juga ba. Ya, kalau yang seperti ini yang mulhaq. Justru ini yang mulhaq. Ya, kalau yang rubai yang asli yang bukan mulhaq antara lam pertama dan lam kedua itu hurufnya berbeda. Ya, dahroja, ya, zalzala, ya, seperti itu. Kemudian ini tadi yang mulhaq tadi ya bentuk secara umum sama dengan yang rubai, yakni hurufnya jumlah hurufnya sama, kemudian harokat dan sukunnya juga sama, ya, hanya saja tadi huruf yang menyusun ya ini untuk yang mulhaq huruf aslinya karena dia dari sulasi ya, huruf aslinya adalah fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah. Adapun yang lain itu tambahan pada bentuk mulhaq ini. Tetapi tadi mengikuti atau sama dengan yang rubai. Bentuk yang pertama wazannya tafa'lala. Ya, tafa'lala. Kalau dilihat wazannya mungkin sama dengan yang rubai. Tetapi tadi lam pertama dan lam kedua untuk yang mulhaq itu hurufnya sama. Di sini dicontohkan tajalbaba. Ya. Jadi bedanya tafa'lala yang rubai asli dengan rubai mulhaq. Ya, kalau yang asli itu tadi yang benar-benar rubai, lam pertama dan lam kedua itu hurufnya berbeda. Dahroja, tarjama, zalzala, dan yang semisalnya. Adapun yang mulhaq itu lam pertama dan lam kedua hurufnya sama. Jalbaba, tajalbaba. Ini. Ya. Kemudian perhatikan tasarifnya, perubahannya dari madhi, mudhari dan seterusnya, urutannya sama. Tafa'lala, yatafa'lalu, tafa'lulan wa mutafa'lalan, fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun. Tafa'lal, la tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Ya, perubahannya sesuai dengan yang rubai, mazid. Ya. Kemudian contohnya, tajalbaba, yatajalbabu, tajalbuban, wa mutajalbaban, fahuwa mutajalbibun, wa dzaka mutajalbabun, tajalbab, la tatajalbab, mutajalbabun, mutajalbabun. Ya, sesuai dengan wazan tersebut. Ini. Dan di sini dicontohkan hanya yang sahih karena wallahu a'lam yang banyak dijumpai atau mungkin yang ada penggunaannya hanya yang sahih. Adapun yang lain wallahu a'lam jarang atau sedikit atau bahkan mungkin tidak ada contohnya untuk jenis-jenis fi'il yang lainnya. Wazan yang kedua, ya, wazan yang kedua dari mulhaq tafau'ala, ya, tafau'ala. Ya, jadi perhatikan yang mazidnya tadi tafa'lala, kemudian mulhaq pertama sama persis, tetapi berbeda lamnya. Kemudian yang kedua tafau'ala. Ya, di sini sama bentuk secara umum sama. Artinya huruf tambahan ta di awal, kemudian fa kalimah atau sesudah ta fa kalimah di fathah, kemudian sesudah itu adalah huruf yang sukun, ya, huruf yang sukun sesudah fa kalimah, kemudian sesudah itu dua huruf yang berharokat. Jadi kesamaan dari sisi tadi jumlah huruf, susunan huruf dan harokat sukunnya. Adapun jenis hurufnya, yaitu itu huruf asli ataukah huruf tambahan, itu yang berbeda. Jadi sebagaimana diketahui, huruf asli selalu digantikan atau dirumuskan dengan fa, ain dan lam. Fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah. Adapun yang lainnya berarti tambahan. Jadi bisa dilihat untuk yang rubai mazid tafa'lala dengan huruf aslinya fa, ain, kemudian dua lam. Adapun yang mulhaq wazan kedua tafau'ala, jadi huruf aslinya fa, ain dan lam, ada wawu, berarti itu tambahan pada bentuk mulhaq tersebut, ya. Tetapi bentuknya secara umum tadi sama dengan yang rubai mazid, lima huruf, huruf pertama tak tambahan, kemudian sesudahnya fa kalimah di fathah, kemudian sesudahnya adalah huruf yang sukun, huruf yang sukun walaupun berbeda sifatnya atau jenisnya, ain kalimah yang sukun huruf asli, kalau yang ini wawu sukun tambahan, yang lam kalimah juga berbeda tetapi sama-sama fathah. Jadi bentuk secara umum sama, tetapi huruf yang menyusun itu keadaannya berbeda. Ini yang dimaksud mulhaq seperti ini. Ya, ini. Ini wazan yang kedua, tafau'ala. Ya. Kemudian perhatikan perubahannya. Nanti ya, perhatikan perubahan-perubahan tersebut, bentuk secara umum, secara prinsip juga sama sebagaimana thulatsi, sebagaimana rubai mazid, tafa'lala, yatafa'lalu, tafa'lulan dan seterusnya. Bentuk secara umum tadi, ya. Adapun sekali lagi huruf-hurufnya bisa berbeda, tapi bentuk keumuman sama sehingga disebut mulhaq. Ini. Perhatikan wazannya tafau'ala, yatafa'alu, tafa'ulan wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Tafau'al, la tatafau'al, mutafau'alun, mutafau'alun. ini. Kemudian contohnya tajawraba, ya tajawrabu, tajawruban wa mutajawraban, fahuwa mutajawribun wa dzaka mutajawrabun, tajawrab la tatajawrab, mutajawrabun mutajawrabun. Ya, sesuai dengan wazan, dan wazan-wazan tersebut tadi perubahan-perubahannya secara bentuk, ya tadi ya, secara bentuk sama dengan sama dengan rubai mazid dengan penambahan ta tadi. Walaupun huruf yang menyusun ada perbedaan, tetapi bentuk keumuman sama. Ini mulhaq, ya, seperti ini. Wazan yang berikutnya, yang ketiga dari mulhaq ini, tamaf'ala, ya tamaf'alu, ya, di sini dengan mim, ya, huruf kedua sesudah ta tambahan adalah mim yang di fathah. Kemudian sesudahnya baru huruf-huruf yang asli, fa, ain, lam, ya, fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Ini huruf yang asli. Sehingga dengan mengetahui seperti ini, nanti bisa salah satu fungsinya, salah satu faedahnya, bisa mengetahui asal kata, ya, asal kata, atau nanti kalau mencari dalam kamus bisa tahu, oh berarti huruf aslinya pada fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Tamaf'ala, nanti ada contoh tamaskana. Jadi seandainya mau mencari di kamus, ya lihat fa kalimahnya apa di situ, huruf sin, bukan mimnya ataupun bukan ta, tapi huruf sin. Kenapa? Karena ini yang digantikan oleh fa kalimah, tamaf'ala, tamaskana. Sehingga kalau mencari nanti dalam sin, sakana, ya, bukan maskana, ya, bukan pada mim, ya, tapi pada sinnya, karena dia wazannya tamaf'ala. Ya, bisa diketahui fa kalimahnya yang mana, ya. Ini. Wazannya untuk yang ketiga ini, mulhaq yang ketiga, perubahannya ya, wazan perubahannya tamaf'ala, ya tamaf'alu, tamaf'ulan wa mutamaf'alan, fahuwa mutamaf'ilun, wa dzaka mutamaf'alun, tamaf'al la tatamaf'al, mutamaf'alun, mutamaf'alin. Ini perubahannya bisa diperhatikan bentuknya sama dengan yang rubai mazid tafa'lala tadi. Ya, bentuknya, bentuk keumuman sama, hanya berbeda huruf-huruf yang menyusul. Ya. Kemudian contohnya, coba dibaca. Tamas kana, ya tamas kanan, tamas kunan. Tamas kunan, ya. Tamas kunan. Wa mutamas kunan. Wa mutamas kanan. Wa mutamas kanan. Wa mutamas kanan. Mutamas kinun, wadaka mutamas kinun, tamaskan, ya, la tamaskan, la tatamaskan, tamaskan, la tatamaskan, mutamaskan, mutamaskan. Ya, ini contoh untuk yang tamaf ala. Kemudian wazan yang berikutnya, yang keempat, tafai ala. Ya, tafai'ala, ya, sama dengan tafa'lala, hanya berbeda huruf yang menyusun susunannya. Di sini ada ya tafai'ala, ya. Kemudian perhatikan perubahannya, wazannya tafai'ala, ya tafai'alu, tafai'ulan, wa mutafai'alan, fahuwa mutafai'ilun, wa dzaka mutafai'alun, tafai'al la tatafai'al, mutafai'alun, mutafai'alin. Ya, sama ya dengan rubai mazid tadi, tafa'lala, bentuk secara umum sama, hanya berbeda huruf yang menyusun. Kemudian contohnya tasyayyuqana, bisa dibaca tasyaitonan, ya tasyaiton, tasyaitunan, wa mutasyaitan, bahwa mutasayyitun wadaka mutasayyitan mutasayyitan la tatasayyitan mutasayyitan mutasayyitan. Iya. Ini contohnya untuk wazan yang keempat. Kemudian yang kelima, mulhaq yang kelima, tafa'wala. Ya, tafa'wala. Jadi fa' ain kalimah, kemudian ada wawu, kemudian baru lam kalimah. Ya, tafa'wala. Contohnya atau perubahannya, wazan-wazannya tafa'wala yatafa'walu. Itu bomah ya, yatafa'walu. Tafa'wulan wa mutafa'walan fahuwa mutafa'wilun wa zaka mutafa'walun tafa'wal la tatafa'wal mutafa'walun mutafa'walun. Contohnya tarahwaka, ya, dari mujarabnya rohaka, ya, rohaka, kemudian mulhaq rubai rohwaka, mulhaq rubai mazi menjadi tarahwaka. Perubahannya bisa dibaca. Ya, taruh, tapi taruh bukan la mutaruh, bahkan bahwa mutaruh wikun. Mutaruh wikun, ya, wazaka. Bukan mutaruh wikun. Ya. Taruh bat. Ya. Tidak taruh bat. Ya. Mutaruh mutaruh wikun mutaruh wikun. Ya. Ini taruh waka. Ya tarah waku dan seterusnya sesuai dengan wazannya. Kemudian mulhaq yang keenam tafa'yala. Ya, tafa'yala. Ini dengan ya sesudah ain kalimat tafa'yala. Kemudian perubahannya pada wazan tafa'yala ya tafa'yalu tafa'yulan wa mutafa'yalan fahuwa mutafa'yilun wadaka mutafa'yalun tafa'yal la tatafa'yal mutafa'yalun mutafa'yalun. Nih, contohnya di sini tasyariyafa. Berarti bisa diketahui aslinya apa? Syarufa. Shin rafa ya, syarufa sulasi mujarad dari syarufa kemudian menjadi mulhaq pada rubai syariyafa. Kemudian mulhaq pada rubai mazid menjadi tasyariyafa. Perubahannya bisa dibaca. Tasyariyafa ya tasyariyafu tasyariyufan mutasyariyafan wahuwa mutasyariyifun wadaka mutasyariyafun tasyariyaf la tasyariyaf mutasyariyafun mutasyariyafun. Ya, ini contoh untuk yang tafa'yala wazan yang keenam dari mulhaq ruba'i mazid. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh tafa'la. Ya, wazannya tafa'la. Jadi lam yang akhir ya, itu di apa? Atau huruf yang akhir itu berubah huruf alif. Kalau rubainya lam kedua ya tafa'lala ya, pada mulhaq wazan yang ketujuh ini huruf yang akhir adalah alif tafa'la dan alif lazimnya sukun ya sehingga di sini tidak berharokat alifnya, tidak bisa tampak harokatnya tetapi hakikatnya dia fathah. Hakikatnya adalah fathah, hanya saja fathah tidak bisa tampak karena ini adalah huruf alif. Ya. Sehingga menjadi tafa'la. Kemudian perubahannya pada wazan ini tafa'la ya tafa'la. Ini pada mudhari' hakikatnya atau takdirnya alifnya dhammah sebagaimana bentuk mudhari' yang lain tetapi dhammahnya tidak bisa tampak karena ada alif tersebut ya. Ya tafa'la. Kemudian masdarnya tafa'liyan. ada perubahan pada huruf akhir, ya. Huruf alif yang akhir tadi berubah menjadi ya, kemudian sebelum ya di kasrah, ya. Jadi ada perubahan di sini pada masdar, pada huruf akhirnya, karena huruf akhir tadi berubah huruf illah, ya, alif huruf illah, ya, termasuk huruf illah, maka dia diubah menjadi ya, dan sebelum ya kemudian di kasrah. Asalnya kan sebelum huruf akhir dhammah pada masdar, tafa'lulan, tafa'ulan, dan seterusnya, tasyar yufan tadi contoh-contohnya atau wazannya, tetapi karena pada wazan yang ketujuh ini huruf akhir adalah illah, maka diganti dengan ya, dan sebelum ya di kasrah supaya sesuai ya dengan kasrah sebelumnya, menjadi tafa'lian. Kemudian masdar mimi wa mutafa'lan, ya, tetap dengan alif, hanya saja tidak tampak harokatnya, tidak bisa tampak. Fahuwa mutafa'lin, ya, isim fa'il, ya, mutafa'lin, ya, tentunya bisa diketahui sebagaimana yang sebelumnya pada isim fa'il yang semacam ini, aslinya ada ya yang akhir, ya, mutafa'liyun, ya, aslinya ada ya pada huruf akhir, dan ya ini perubahan dari alif pada fi'il mudhari' tadi, ya tafa'la, dibentuk isim fa'il menjadi mutafa'liyun, ya, tetap berlaku pembentukan isim fa'il di sini dari mudhari'nya, ya tafa'la menjadi mutafa'liyun, jadi ya, ya perubahan dari alif dari mudhari' tadi. Ya tafa'la menjadi mutafa'liyun. Ya tafa'la, ini ya, huruf mudhara'ah diganti mim dhammah, kemudian huruf sebelum akhir kan di kasrah. Ketika lamnya di kasrah, maka alifnya berubah menjadi ya, mutafa'liyun. Dan dalam keadaan semacam ini, isim yang huruf akhirnya ya, kemudian sebelumnya kasrah, pada bentuk nakirah ya-nya dihilangkan, kemudian diganti dengan tanwin pada kasrah sebelumnya, menjadi mutafa'lin. Kalau ada alif lam atau menjadi mudhaf, nanti ya-nya muncul kembali, al-mutafa'li. Ini ya. Kemudian isim maf'ul mutafa'lan, ya, dengan alif, dan sebelum alif itu fathah, sebagaimana yang lain tetap mutafa'lan atau al-mutafa'la. Ya, kemudian amrnya tafa'la. Ya, sebagaimana pada fi'il-fi'il yang huruf akhirnya illah, ketika dibentuk amr, maka huruf akhir yang illah tersebut itu dihilangkan. Tafa'la. Ya, pada nahi juga demikian, fi'il mudhari' yang didahului la an-nahiyah, juga huruf akhir yang illah dihilangkan. La tatafa'la, ya. Kemudian isim zaman wal makan, sebagaimana bentuk isim maf'ul, mutafa'lan, mutafa'lan. Contohnya pada kata tasalqa, ya, perubahannya, tasalqa, ya tasalqa, tasalqiyan wa mutasalqan, fahuwa mutasalqin, wazaka mutasalqan, tasalqa, la tatasalqa, mutasalqan, mutasalqan. Ini tujuh bentuk mulhaq, ya, pada rubai, mazid, bab, tafa'la. Ya, jadi tadi pada mulhaq ini bisa diketahui asalnya. Misalkan tadi tajalbaba, nanti asalnya jalaba, huruf aslinya fa'ala jalaba, tajauraba aslinya jaroba, tamaskana aslinya sakana, tasyayopona aslinya syaupona, tarohwaka aslinya rohaka, ya, tasyariyafa aslinya syarufa, ya, tasalqa aslinya salaqa, ya. Ini seperti itu, ya. tamaskana tadi apa menjadi miskin artinya tasyayokona tadi menyerupai syaitan perbuatannya tarahwaka menempati atau mendiami bertempat tinggal ya, dari rohakan itu bisa dilihat kemudian tasyaryafa dari syarufa menjadi mulia Allah Alam ya. Kemudian tasalha apa merebus atau apa ya baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Bab ruba'i mazid ya, dengan penambahan dua huruf. Ya. Kalau yang sebelumnya ruba'i mazid dengan penambahan satu huruf yaitu ta pada awal kalimah, pada awal kata menjadi tafa'lala dan hanya satu bab pada ruba'i mazid bi harfin, ruba'i mazid dengan tambahan satu huruf hanya satu bab tersebut ya, tafa'lala. Jadi ruba'i mujarotnya fa'lala hanya satu bab pada mujarot, yang mazid mazid dengan penambahan satu huruf, jadi mujarad satu bab ya, fa'lala. Kemudian yang mazid dengan penambahan satu huruf, hanya satu bab, yaitu ta'fa'lala, dengan penambahan ta' sebelum fa' kalimat. Ta' pada awal kata tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini, mazid dengan penambahan dua huruf. Ya. Untuk mazid bi harfa ini pada ruba'i ini nanti ada dua bab, ada dua wazan, yakni yang dibahas atau yang disebutkan yang pertama if an lala, yang pertama dari mazid ya, ruba'i mazid bi harfa ini dengan penambahan dua huruf. Wazan yang pertama adalah if an lala. Kira-kira bisa diketahui ya mana huruf tambahannya. Ya, kalau mujarotnya fa lala, mazidnya if an lala, ya, tentunya bisa diketahui ya mana huruf tambahannya. Kemudian wazan yang kedua pada mazid bi harfain, yakni yang bawah nanti if alalla. Ini disebutkan dulu wazannya if alalla. Ini juga dari mujaradnya fa'lala, mujaradnya fa'lala dengan catatan apa? Lam kalimah yang pertama itu berbeda hurufnya dengan lam kalimah yang kedua. Fa'lala pada ruba'i, lam kalimah yang pertama itu berbeda hurufnya dengan lam yang kedua. Nah, ketika diubah menjadi ruba'i mazid bi harfaini, mazid dengan tambahan dua huruf menjadi if alalla. Tentunya ini juga bisa diketahui huruf aslinya yang mana, huruf tambahannya yang mana. Dan hanya ini bentuk-bentuk pada ruba'i, baik yang mujarad maupun yang mazid. Sudah, kalau sudah ini sudah untuk yang ruba'i. Jadi tadi ruba'i mujarad satu bab fa'lala, ruba'i mazid satu dengan tambahan satu huruf satu bab yaitu tafa'lala, kemudian ruba'i mazid dengan tambahan dua huruf ada dua bab, dua wazan, yakni if an lala dan if alalla. Jadi keseluruhan ada empat pada ruba'i. Kalau yang sulasi banyak, Ya, kalau yang rubai sedikit. Ini. Kemudian dijelaskan pada masing-masing bab pada rubai mazid bi harfaini, mazid dengan dua huruf ini. Yang pertama, pada if'an lala. Yungqalu rubaiyu ila wazni if'an lala. Rubai ya mujarrad diubah bentuknya mengikuti wazan if'an lala bi ziyadati hamzatil wasli, ya, dengan menambahkan hamzah wasl wan nuni ba'dal aini, dan menambahkan nun sesudah ain kalimah menjadi if'an lala. Bisa diketahui huruf tambahannya adalah hamzah wasl di awal dan nun sesudah ain kalimah. Ini huruf tambahannya, ya. Faedahnya, maknanya apa? Li mutawa'ati fa'lala, untuk mutawa'ah fa'lala. Jadi mutawa'ah pada mujarabnya. Fa'lala if'an lala. Nahu contoh, harjamtu al-ibila. Ya, harjamtul ibila. Fahranjama ihranjama. Jadi ihranjama, ini yang wazannya if'an lala. Ruba'i mazid. Kemudian tadi mujarannya harjama. Harjam itu ya, asalnya harjama ya, dari fa'lala. Kemudian di sini maknanya mutawa'ah. Ihronjama mutawa'ah dari harjama. Harjam itu aku mengumpulkan ya, harjam itu ibila, aku mengumpulkan onta itu ya. Fahronjama, maka dia menjadi terkumpul. Ihron jama menjadi berkumpul. Harjama mengumpulkan. Ihron jama menjadi berkumpul. Ini mutawa'ah. Dan di sini yang disebutkan hanya satu makna ini, mutawa'ah pada fa'lala. Kemudian perubahannya pada wazan if'an lala yaf'an lilu. If'in lalan wa muf'an lalan fahuwa muf'an lilun wa dhaka muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lalun muf'an lalun. Ya, ini perubahan-perubahan pada wazan pada bab if'an lala seperti ini. Ya, prinsip secara umum sama tadi, ism fa'il dari fi'il mudhara', ism maf'ul juga dari mudhara', amr juga dari mudhara', dengan kaidahnya masing-masing menjadi seperti itu. Ya. Kemudian contohnya pada ihranjama tadi, ihranjama yahranjimu ihrinjaman wa muhranjaman fahuwa muhranjimun wa dhaka muhranjamun ihranjim la tahranjim muhranjamun muhranjamun. Ya, sesuai dengan wazannya. Baik. Nah, pada bab if'an lala ini, ruba'i mazid dengan menambahan hamzah wasal dan nun sesudah ain kalimah ini juga mempunyai mulhaq. Ya, mempunyai mulhaq. Artinya apa? Dari asalnya thulatsi kemudian dibentuk ya, mengikuti atau sama dengan bentuk rubai, terkhusus di sini yang rubai mazid ini. Ya, jadi pada bab if'an lala ini juga ada mulhaknya. Di sini disebutkan yulhaqu sulasiyu bihranjama. Sulasi yang asalnya sulasi mujarrad ya, dimulhakkan disertakan pada ihranjama. Ya, jadi asalnya sulasi, kemudian ada perubahan bentuk penambahan huruf, bentuknya menjadi sama dengan ihron jama, sehingga mulhaq, sehingga menjadi mulhaq pada ihron jama tersebut. Yakni apa? Dari sulasi bi ziyadati hamzatil wasli, dengan menambahkan hamzah wasal wan nuni ba'dal aini, dan menambahkan nun sesudah ain kalimah. Sampai di sini sama dengan tadi ya, if'an lala. Ya. Karena ini dari thulatsi, maka ada tambahan lagi wa tat'ifil lami, dan mengulang lam kalimahnya. Ya. Perhatikan Kalau dari rubai menjadi ifan lala, penambahannya cukup dua, yaitu hamzah wasal dan nun sesudah ain kalimah. Ini yang dari rubai mujarrad. Dan ini yang asalnya demikian. Kemudian tadi ada tulati yang kemudian mulhaq dengan ihram jamak, dengan if'an lala. Aslinya tulati tiga huruf, aslinya tiga huruf. Dari tiga huruf ini mulhaq pada ihram jamak, pada if'an lala, berarti apa? Tentunya akan ada penambahan tiga huruf lagi. Kenapa? Karena if'an lala, ihram jamak, ini semua ada enam huruf, ya kan? Bisa dihitung. Hamzah, fa kalimah, ain kalimah, kemudian nun huruf tambahan, kemudian dua lam. Lam pertama, lam kedua, semuanya ada enam. Kalau rubai tadi tambah dua, empat, ya rubai empat, huruf tambahan dua, jadi enam. Kalau yang sulasi, mulhaq pada ihram jamak, sulasi tiga, kemudian menjadi ihram jamak menjadi enam, tentunya dia juga mestinya ditambah tiga. Maka di sini disebutkan tadi bi ziyadati hamzatil wasli, dengan menambahkan hamzah wasal, wan nuni ba'dal aini, menambahkan nun sesudah ain kalimah, wa tad'ifil lami, dan menambahkan lam, mengulang lam kalimahnya. Lam kalimah dari sulasi tersebut diulang sehingga bisa bentuknya sama dengan ihram jamak, sama dengan if'an lala. Ini ya. Perhatikan masing-masingnya, rubai menjadi if'an if'an lala, kemudian thulatsi mulhaq pada if'an lala tersebut. Ini. Kemudian maknanya nanti wazannya bisa disebutkan sesudah ini. Faedahnya dulu, maknanya dulu di sini disebutkan li mutawa'atil lazimi, untuk mutawa'ah dari lazimnya, dari fi'il lazim. Ya, nahwu contoh iqa'an sasar rajulu. Ya, iqa'an sasar. Ya, ini sama dengan ihram jamak, wazannya if'an lala. Hanya saja perbedaannya apa? Kalau ihram jamak tadi rubai, aslinya rubai dari har jamak. Hurufnya asli semua ya. Har jamak asli semua itu empat huruf itu. Tapi kalau ihram sasa ini dari sulasi. Dari apa? Qa'asa. Ya, ihram sasa, if'an lala, bisa diketahui mana huruf asli, mana huruf tambahan. Dan tadi sudah disebutkan huruf tambahannya. Maka bisa diketahui aslinya adalah qa a sa, tiga huruf ya, qa a sa atau qa a sa atau qa a sa, nanti bisa dibuka di kamus ini. Dari qa a sa ditambahkan hamzah wasal di awal, kemudian menambahkan nun sesudah ain kalimah, dan mengulang lam kalimahnya. Dalam contoh ini adalah huruf sin diulang, dijadikan dua sehingga menjadi iqa'an sasa. Ini perubahannya pada wazan if'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan, wa muf'an lalan, fahuwa muf'an lilun, wa zaka muf'an lalun, if'an lil la taf'an lil muf'an lalun, muf'an lalun. Sama dengan yang rubai mazid tadi, if'an lala. Hanya saja apa? Berbeda lam kalimah yang pertama dan lam kalimah yang kedua, karena asalnya berbeda. Bisa dilihat pada contoh, nanti bisa dibandingkan dengan ihram jamak. Di sini nanti contohnya iqa'an sasa. Perubahannya iqa'an sasa, iqa'an sisu, iqa'in sasan, wa muqa'an sasan, fahuwa muqa'an sisun, wa zaka muqa'an sasun, iqa'an sis, la taqa'an sis, muqa'an sasun, muqa'an sasun. Kalau perubahan secara bentuk, secara prinsip sama dengan ihram jamak, wazannya if'an lala, perubahan bentuknya sama. huruf-hurufnya, harokatnya, sukunnya sama. Hanya tadi berbeda sifat hurufnya, yakni pada huruf yang akhir, dua lam itu keadaannya berbeda. Kalau ihram jama, dua huruf akhir semuanya asli, jin, mim, pada ihram jama semuanya huruf asli. Adapun pada ikan sasa, ini dua sin yang akhir, yang satu asli, yang satu tambahan. Dan ini dipisah, tidak di idgham. Ikan sasa, ya, tidak idgham pada mulhaq dengan rubai ini. Kenapa tidak idgham? Karena dia mengikuti if'an lala dari ihram jama. Ya. Tidak di idgham. Ya. Walaupun yang satu tambahan tidak idgham. Kemudian ini bentuk mulhaq yang pertama dari ihram jama dengan menambahkan hamzah wasal, nun, dan mengulang lam kalimahnya. Kemudian bentuk yang kedua pada mulhaq ihram jama, yakni wazannya if'an la. Ya. Ada perbedaan pada huruf tambahan, yakni sesudah lam kalimah ini ditambahkan alif. Tambahan yang lain sama, penambahan hamzah wasal pada awal kalimah, pada awal kata. Kemudian penambahan nun sesudah ain kalimah. Kemudian yang ketiga penambahan alif sesudah lam kalimah. Kalau yang tadi kan mengulang lam kalimahnya, if'an lala, if'an sasa, mengulang lam kalimahnya. Tetapi yang bentuk berikutnya ini menambahkan alif sesudah lam kalimah menjadi if'an la. Ya. Perubahannya pada wazan if'an la yaf'an li. Ya, huruf ilah yang akhir berubah menjadi ya. Kemudian pada masdar if'an la an berubah menjadi hamzah huruf akhirnya if'an la an wa muf'an lan huruf akhir alif fahuwa muf'an lin aslinya muf'an liyun dengan ya, kemudian ya-nya dihilangkan diganti tanwin pada kasrah sebelumnya muf'an lin. Atau kalau ada alif lam, ya-nya akan muncul kembali al muf'an li, ya, dengan ya ya. Kemudian isim maf'ul wadaka muf'an lan huruf akhirnya alif pada fi'il amr dan juga nahi huruf ilah yang akhir dihilangkan dibuang menjadi if'an li la taf'an li. Ya. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana bentuk isim maf'ul muf'an lan muf'an lan. Sebagai contoh islanqa yaslanti islinqa'an wa muslanqan fahuwa muslanqin wa dhaka muslanqan islanti la taslanqi muslanqan muslanqan. Ya. Dari aslinya tulafi salaqa. Ya. Karena ini tulafi aslinya, kemudian bisa dilihat pada wazan mana fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah bisa diketahui aslinya adalah salaqa. Kalau yang ika'an sasa tadi qa'asa. Ini. Ya, nanti bisa dicari di kamus, kalaupun misalkan tidak dijumpai dalam kamus Arab Indonesia, mungkin bisa dicari di kamus Arab-Arab. Karena kadang-kadang kata-kata yang semacam ini jarang digunakan atau ya sedikit penggunaannya, sehingga secara makna, secara arti juga kadang-kadang dalam kamus-kamus secara umum tidak disebutkan. Tetapi dalam kamus yang lebih rinci, yaitu kamus Arab-Arab, ya, kamus Arab untuk dengan penjelasan bahasa Arab itu biasanya lebih lengkap dijelaskan artinya. paling tidak bisa mengetahui asal kata. Ini yang paling utama, bisa mengetahui asal kata, kemudian bentuk perubahannya, kemudian arti ataupun makna nanti bisa dicari di kamus Arab Indonesia ataupun di kamus Arab, bahasa Arab, Arab-Arab. Salaqa itu sih, kalau mujaradnya ya salaqa itu apa? Busung dada itu agak menonjol, ada kelainan itu semacam busung dada. Wallahu a'lam. Itu yang kok asa, yang kok asa tadi ya, ke ansasa itu yang busung dada. Kalau salaka tadi, kalau salaka itu merebus. Wallahu a'lam. Itu arti mujarabnya. Ini mulhaq pada rubai mazid if anlala. Ada dua mulhaq ini. Kemudian yang berikutnya, satu bab lagi pada rubai mazid bi harfaini, rubai mazid dengan penambahan dua huruf, yakni bab atau wazan if alalla. Yungqalur ruba'iyu ila wazni if'alal. Yungqalur ruba'iyu ila wazni if'alalla. Ruba'i mujarrad diubah bentuknya mengikuti wazan if'alalla, yakni bi ziyadati hamzatil wasli, dengan menambahkan hamzah wasal pada awal kalimah, pada awal kata. Wa tad'ifil lami, dan mengulang lam kalimah, yakni mengulang lam kalimah yang kedua. Ya, ingat pada rubai ada dua lam, lam yang pertama dan lam kedua. Fa la la, ada dua lam pada wazan ya. Dan pada kata yang nyata dua lam itu berbeda hurufnya. Kemudian diubah bentuknya menjadi if alalla, yakni dengan menambahkan hamzah wasal di awal dan mengulang lam kalimah yang kedua. Menjadi if alalla. Ini. Faedahnya, maknanya li mubalaghatil lazimi, untuk mubalaghah dari lazimnya. Ya, mubalaghah dari fi'il lazimnya, dari mujaradnya rubai. Ini. Nahu contoh, iqad sya'arra al-jildu. Iqad sya'arra, dari mujaradnya rubai mujarad qash'ara. Jadi bisa dilihat qash'ara pada rubai mazid, pada rubai mujarad ini lam kalimah yang pertama dengan lam kalimah yang kedua hurufnya berbeda ya. Yang satu ain, yang satu ra. Qash'ara fa'lala. Kemudian diubah bentuk ini dengan menambahkan hamzah wasal di awal dan mengulang lam kalimah yang kedua, yakni pada huruf ra pada contoh qash'ara ini, sehingga menjadi qash'ara. Qash'ara gemetar, merinding. Ini bulu kulit, bulu roma atau bulu kulitnya merinding atau gemetar karena takut atau mungkin karena dingin. Kemudian diubah menjadi iqsha'arra. Berarti apa tadi maknanya mubalaghah, sangat gemetar atau menjadi sangat merinding atau berlebih-lebihan dalam gemetar ataupun merindingnya bulu pada kulit tersebut. Al-jildu kulit ya. Jadi kulit itu merinding, bulu kuduknya menjadi sangat merinding, bulu kuduknya. Kemudian wazannya, perubahan bentuknya if'alalla, mudhari'nya yaf'alillu. Kemudian ini yang perlu diperhatikan pada masdar pada wazan menjadi if'illalan, ya. Masdarnya pada wazan menjadi if'illalan, atau lebih mudah dijadikan marfu', ya, nanti supaya jelas. If'illa lun, ya. Jadi ada lam tasydid atau lam yang idgham pada masdar if'illalan pada lam yang pertama pada wazan masdar, ya. Tapi nanti perhatikan pada contohnya. Ya, kita baca dulu kelanjutannya, nanti perhatikan. Kemudian masdar yang kedua, ya, ada bentuk dua masdar di sini. Wa fu'alilatan. Ini juga fu'alilatan. Ada lam tasydid atau idgham pada masdar ini. Fu'alilatun. Kemudian bentuk berikutnya masdar mimi wa muf'alallan. Kalau ini sesuai dengan fi'il tadi, lam yang kedua idgham, diulang idgham, ya, sesuai dengan fi'ilnya if'alalla yaf'alilu. Kemudian isim fa'il fahuwa muf'alillun, ini juga sesuai dengan fi'ilnya. Wa dzaka muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun. Untuk isim zaman wal makan sebagaimana biasa bentuknya sama dengan isim maf'ul muf'alallun. Adapun tadi fi'il amr dan juga nahinya huruf akhirnya di fathah, tetapi pada asalnya dia sukun, ya. Kemudian untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, maka yang kedua di fathah if'alil, dua lam yang akhir aslinya sukun sehingga dua sukun bertemu, dua huruf sukun bertemu, maka yang kedua di fathah menjadi if'alilla la taf'alilla. Kemudian tadi yang menjadi perhatian pada masdar, dua bentuk masdar if'illalan dan fu'alilatan, ya. Sebelum dilanjutkan sekali lagi perhatikan pada rubai dari wazan mujaradnya fa'lala, kemudian pada bab ini menjadi if'alalla. Jadi pada wazan ada dua lam yang mana aslinya dua lam ini hurufnya berbeda, lam satu dan lam dua ini hurufnya berbeda pada kata-kata yang ada. Tetapi karena wazan itu hurufnya terbatas hanya tiga huruf, maka dijadikan dua lam ini. Kemudian dibentuk if'alalla, lam pertama, lam satu dan lam dua yang digandakan adalah lam yang kedua. Kemudian pada masdar, ya, tadi masdarnya menjadi if'illalan dan fu'alilatan. Kalau diuraikan if'illalan penulisannya, lam tasydid kan dua lam, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Huruf tasydid kan demikian, supaya jelas dipisah, supaya nanti jelas bisa diterapkan pada contoh-contoh tersebut. Sehingga jadi if'illalan ditulis dengan lam yang terpisah pada tasydid tersebut, if'illalan atau lalun, kemudian fu'alilatun, ya. Jadi lam yang tasydid pada masdar itu supaya jelas bisa diterapkan pada contoh-contohnya nanti, itu lamnya ditulis terpisah dulu, tidak ditulis dengan tasydid tapi ditulis terpisah, lam pertama sukun, lam kedua berharokat sesuai dengan harokatnya. If'illalan lam kedua berharokat fathah, pada fu'alilatan lam kedua berharokat kasroh. Sekarang sesuaikan dengan contoh yang ditunjukkan. Untuk fi'ilnya dulu, yaqsha'arra, ya, sesuai dengan wazannya, yaqsha'arra, yaqsha'irru, Dari sini tampak huruf tambahan hamzah wasal, kemudian lam kalimah yang kedua itu yang diulang. Lam kedua yang diulang. Pada contoh iqsyara adalah ra-nya. Iqsyara, iqsyairu. Jadi ra-nya diulang. Dan tadi lam kalimah yang pertama dan lam kalimah yang kedua hurufnya berbeda. Ain dan ra huruf berbeda pada iqsyara. Ya. Kemudian dibentuk masdar menjadi iqsyiraran. Ya, iqsyiraran. Ya. Ra yang diulang, ra yang ganda atau yang ra yang berulang sebagai tambahan salah satunya. Ini pada bentuk masdar dipisah karena ada alif antara dua ra. Iqsyiraran. Jadi pada masdar ini iqsyiraran, ra pertama asli, ra kedua tambahan. Dan antara ra dengan sebelumnya yaitu ain, sama-sama huruf asli, ain, ra pada iqsyara, kedua-duanya huruf asli, tentunya apa? Tidak bisa disatukan karena berbeda huruf. Sehingga tetap ya terpisah karena hurufnya berbeda, walaupun yang pertama suku, yang kedua berharokat, ini huruf yang berbeda, ya sudah seperti itu apa adanya. Tidak idgham, tidak tasdid. Iqsyiraran. Nah, dari ini kemudian dibuat wazannya. Sesuaikan dengan huruf-huruf pengganti wazan. Fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah pertama dan lam kalimah yang kedua. Iqsyiraran dibuat wazan akan menjadi if e, if il lalan. Ya, seperti ya, yang jelas huruf akhir ya menyesuaikan if il lalan. Ya, di situ dari iqsyiraran dibuat wazan akan menjadi if il lalan. Ini wazannya pada masdar. Nah, kemudian pada masdar tersebut, wazan pada masdar tersebut dijumpai lam yang sama berurutan, dua huruf lam berurutan, yang lam pertama sukun, lam kedua berharokat. Dari sisi lafadznya, lafadz pada wazan masdar dijumpai dua lam yang demikian, pertama sukun, kedua berharokat. Karena hurufnya sama, yang pertama sukun, kedua berharokat, maka kemudian di situ diidghamkan pada wazannya. If-il-lalam. Tetapi kalau dikembalikan ke aslinya, sebenarnya itu dua huruf yang berbeda. Sehingga ketika diterapkan pada contoh-contoh yang ada, itu tidak idgham karena hurufnya berbeda. Iqsyiraran antara ain dengan ra tidak idgham karena itu huruf yang berbeda. Jadi bedakan, pisahkan dari sisi bentuk dan dari sisi penulisan. Ya. Dari sisi jenis huruf, dari sisi bentuk, dari sisi penulisan. Bedakan, dipisahkan ya, supaya tidak rancu ya, tidak membingungkan ya, ini. Jadi pada masdar itu diidgham karena huruf yang digunakan pada masdar kebetulan sama, sama-sama lam. Dari sisi penulisan itu ditulis dengan idgham karena mengikuti faedah penulisan, tetapi hakikatnya itu dua lam yang berbeda hurufnya. Ditunjukkan pada contoh. Pada bentuk masdar yang kedua juga demikian. Kusyairotan fu'allilatan. Ya, fu'allilatan tadi pada masdar yang kedua lamnya tasdid. Kalau diuraikan, lam pertama sukun, kedua berharakat. Ini huruf yang berbeda. Kusyairotan. Lam pertama ain, lam kedua roh pada contoh ini. Berbeda hurufnya, maka tidak idgham pada contoh atau pada kata-kata yang ada. Hanya saja pada masdar dijumpai dalam penulisan wazan masdar tersebut dua lam, yang pertama lamnya sukun, yang kedua berharokat, maka dalam penulisan itu lamnya ditasydid, diidgham. Jadi dari sisi penulisan saja, adapun hakikatnya itu dua huruf yang berbeda yang terpisah. Ini ya, sebagai catatan tambahan, perhatikan yang semacam ini. Kemudian yang bentuk berikutnya sama sebagaimana wazan, wa muqsha'arran fa huwa muqsha'irun wa dzaaka muqsha'arran iqsha'irra la taqsha'irra muqsha'arun muqsha'arun. Contoh yang berikutnya juga seperti itu nanti pada masdar, perhatikan yaqma'anna yaqma'innu dari mujaradnya tam'ana, ruba'i mujarad tam'ana. Bisa diketahui lam kalimah pertama hurufnya hamzah, lam kalimah yang kedua hurufnya nun pada tam'ana. Ya, kemudian diubah mengikuti if'alalla menjadi yaqma'anna. Mudhari'nya yaqma'innu. Kemudian masdarnya iqmi'nanan. Ya. Terpisah hurufnya. Ya. Iqmi'nanan. Lam pertama hamzah, lam kedua nun ya. Iqmi'nanan. Wa tuma'ninatan. Ya, tuma'ninah. Ya. Tuma'ninatan. Wa mutma'annan fa huwa mutma'innun wa dzaaka mutma'annun iqma'inna la taqma'inna mutma'annun mutma'annun. Ini ya, iqma'anna menjadi tenang ya, sangat tenang, tenteram ya. Ini ini ruba'i mazid dengan penambahan dua huruf hamzah wasal dan mengulang lam kalimah yang kedua. Wazannya menjadi if alalla. Dan ini sekaligus menjadi wazan yang terakhir pada pembahasan ini, tasrif perubahan fi'il ya, dari asalnya madhi, mudhari, masdar ke bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi sudah melengkapi untuk yang rubai dan juga tentunya yang sulafi juga sudah lengkap, sudah sempurna. Yang rubai juga demikian sudah lengkap, sudah sempurna dengan ini. Ya, sudah semua insyaallah semua fi'il ya dalam bahasa Arab akan masuk pada salah satu bentuk-bentuk ini, rubai, sulafi ataukah rubai, yang mujarrad ataukah yang mazid ataupun yang mulhaq. Ini dengan perubahan-perubahan sesuai dengan bentuknya. Maudhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan yang lainnya. Nah, sehingga di sini disebutkan tamma, lengkap, sempurna. At-tasriful istilahi bi'aunil malikil mannani. Tasrif istilahi, jadi tasrif perubahan secara istilah. Ya, maudhi, mudhari, masdar dan seterusnya. Ini tasrif istilahi semacam ini ya, bi'aunil malikil mannan, dengan pertolongan Allah al-Malik yang maha merajai, maha menguasai, al-Mannan yang maha memberi. Jadi dengan ini selesai pembahasan tentang tasrif istilahi, mencakup semua yang ada dalam bahasa Arab ini, insyaallah. Ada yang ditanyakan? Disampaikan. Kemudian nanti yang berikutnya jenis tasrif yang lain, yang kedua, yakni tasrif lughawi. Jadi ada perbedaan jenis tasrif. Kalau yang semacam ini ataupun yang sebelumnya dari madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya, ini juga bisa disebut sebagai tasrif istilahi. Kemudian ada perubahan dari sisi yang lain, nanti disebut sebagai tasrif lughawi, yang insyaallah nanti akan dibahas pada waktu yang akan datang. Bisa dilihat dibandingkan perubahan dari sisi apa kira-kira. Ya. Wallahu a'lam. Alafu minkum kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena pertolongan Allah Taala. Ini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.